أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala al-Malik rahimahullah, al-qiyamu ila raka'ati salisati summa rabi'ah, berdiri bangkit menuju ke rakaat yang ketiga kemudian keempat. Jadi sudah ada sholat awal, kalau dia sulati atau rubai, sulati atau rubai, makanya lanjutkan ke rakaat yang ketiga kemudian rakaat yang keempat. Tumakana sallallahu alaihi wasallam yanhalu ila raka'ati tsalitsati mukabbira. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam yanhalu, nahalu itu bangkit, nahalu itu kebangkitan, ila raka'ati tsalitsati mukabbira, ke rakaat yang ketiga mukabbir. Mukabbir maksudnya sembari bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Wa amara bihi al-musii'a salatahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan yakni al-musii'a salatahu, yang kurang bagus dalam menjalankan salatnya, untuk seperti itu. Ini untuk bertakbir pula ketika bangkit ke rakaat yang ketiga. Dikalihi pada ucapan Nabi SAW, "Tumasna' dzalika fi kulli raka'atin wa sajdati." Kemudian isna' dzalika, lakukan hal itu, "fi kulli raka'atin wa sajdati," pada setiap rakaat dan setiap sajdah, setiap selesai sujud. Kama taqaddama, sebagaimana sudah berlalu berkali-kali hadis ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-qa'dati kabbara thumma qama. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit berdiri dari duduk, kabbara, beliau bertakbir terlebih dahulu, kemudian baru berdiri. Takbir dulu, kemudian berdiri. Jadi takbirnya itu diucapkan ya, ketika masih duduk istirahat. Atau kalau ini rakaat yang ketiga, ketika setelah duduk sahut awal, begitu. Dan ini sunnahnya begitu. Rawahu Abu Ya'la fi Musnadih, riwayat Abu Ya'la dalam sanadnya dengan sanad yang jadid, sanad bagus, wa muhafiz sahih. Ini juga beliau rahimahullah takhrij di kitab As-Sahihah 604. Jadi kemungkinan ini nomor hadisnya. Nah, ada satu faedah kata Syekh Al-Albani ya, bahwa lafaz hadis ini atau beliau bawakan yang lain tapi semangat dengan ini, membantah pendapat sebagian mereka yang menyatakan bahwa Takbir itu mandub, ya. Jadi lafaz takbir itu dipanjangkan dari ketika hendak takbir sampai tegak berdiri. Jadi lafaz ini itu membantah pendapat yang mengatakan bahwa lafaz takbir itu mandub, mandub itu dipanjangkan dari sejak hendak takbir berdiri sampai berdiri. Makanya jangan heran kalau banyak ya imam mereka melakukan itu karena mendengar mazhab ini atau mereka melakukan itu karena takluk, dan itu yang banyak terjadi. Masjid-masjid di negeri kita itu kan seperti itu kan imamnya. Allahu Akbar. Ya. Nanti kalau ketika itu juga begitu. Allahu Akbar. Nah, diantara yang apa namanya memperlihatkan kesalahan pendapat itu adalah lafaz seperti ini. Karena ida qama min al-qada kabbara thumma qama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sembari bertakbir. Takbir sekali lagi, kalau istilah takbir itu kan ucapan Allahu Akbar-nya. Jadi bukan mengangkat kedua tangannya, beda. Jadi kalau beda berarti dia ada satu penjelasan ulama itu takbir atau takbir, yukat, biru, itu ucapan Allahu Akbar-nya, bukan mengangkat tangannya. Makanya di sini dikatakan beliau sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadza takbiri ahyana. Kadang-kadang ketika bangkit untuk rakaat yang ketiga sembari bertakbir, ya, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Beliau juga mengangkat kedua tangannya. Ahyanan, kadang-kadang. Ini riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Wa kana idza arada al-qiyama ila raka'ati rabi'ati. Dan Nabi SAW ketika hendak bangkit berdiri menuju ke rakaat yang keempat, qala Allahu Akbar. Dia juga mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kalau tadi rakaat yang ketiga serah rakaat yang keempat pun juga digunakan oleh Nabi SAW untuk bertakbir ketika hendak bangkit berdiri ke rakaat yang keempat. Wa amara bihi al-musi al-salatahu kawakaba jama'anika. Juga sama di hadis sama sholat tahu ada lafaz tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi. Ingat, kita sekarang pembahasannya rakaat yang keempat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadza takbiri ahyana. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat kedua tangan beliau bersamaan dengan takbir untuk rakaat yang keempat ini. Ahyana, kadang-kadang. Jadi kalau mengangkat tangannya itu sunahnya kadang-kadang. Jadi tidak terus-menerus begitu. Ini riwayat Abu Awanah dan juga Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Tsumma kana yastawi qa'idan 'ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Tsumma yaqumu mu'tamidan 'ala al-ardh. Nah, ini yang salah satu istirahat yang kita katakan tadi. Ya. Hadisnya itu datang dari jalan sahabat Malik bin Al-Khairid, Rodilanu dan juga Abdullah bin Umar. Nah, nanti ada pembahasan sedikit tentang itu. Adalah Nabi SAW yasawi qa'idan. Jadi ketika dari sujud yang kedua itu ya, beliau kemudian duduk, ya, duduk dengan tenang, ya, tegak ala rijlihi yusra, tegak itu mau tajam, dengan menduduki kaki kirinya, jadi duduknya adalah iftiros. Nah, antum lihat ini. Lafaz ini hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'i, sampai kembali seluruh tulang kepada tempatnya. Kira-kira seperti lafaz apa? Tahu-tahu itikal. Ya. Dengan sebut lafaz ikhtiar. Tahu maksudnya ya? Coba kira-kira apa maksudnya? Apa kira-kira maksudnya? Maksud anak apa? Nah, tar coba. Karena lafaz di dalam lafaz ikhtiar itu kan di antara pendalilannya adalah dengan lafaz ini untuk menyatakan sejarahnya bersikap ketika ikhtiar. Karena disebut di lafaznya sampai seluruh tulang kembali kepada tempatnya, begitu kan? Sampai seluruh tulang kembali kepada tempatnya berarti ya seperti sebelum rukuk, berarti bersikap dalam ikhtiar. Nah sekarang ini lafaz ada di dalam duduk istirahat. Ini lafaz ada di dalam duduk istirahat. Tahu maksudnya ya? Apakah kemudian disyaratkan untuk bersikap ketika beristirahat? Begitu? Jawabannya kan tidak. Nah kalau misalnya di sini mengatakan tidak, ya tidak itu juga tidak. Apalagi kalau di dalam ikhtiar itu lafaz hadisnya kata yang dia kulu faqorin itu seluruh faqor itu tulang punggung. Makanya kata Syarofi Amr Tadi Fawidullah, sebenarnya untuk lafaz itu tidak ada sangkut pautnya dengan tangan, karena untuk ikhtiar itu lafaznya itu kulu faqor itu tulang punggung, jadi bukan seluruh tulang. Baik, ya kembalinya kepada sila. Tumanya umum mu'tami dan alal arobi. Artinya adalah, ya konsekuensinya harusnya menyatakan disyaratkan pula untuk kobet ketika duduk istirahat ini. Lalu tetap menggunakan keumuman lahat itu. Nah, dan kita tidak terlama menyatakan seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad yaqumu mu'tamidan 'ala al-ardi, beliau bangkit ya setelah duduk istirahat tadi kembali seluruh pulang kepada tempatnya, kemudian bangkit 'ala al-ardi mu'tamidan itu bertumpu ya, bertumpu di atas tanah, jadi tangan itu ya itu terakhir. Nah, kedua tangan digunakan untuk bertumpu, begitu. Lutut dulu, tangannya bertumpu, kemudian berdiri. Hadis Al-Bukhari dan Abu Dawud. Ini yang kita katakan tadi. Lafaz ini itu lafaz dari hadis Ma'ruf bin Al-Fayris yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Disebutkan Muqtam dan Al-Arbi. Iqtam dan Al-Yadayhi. Itu mencari yadehi, yakni bertumpu dengan kedua tangannya. Wakana ya'jinu ya'tamidu ala yadehi idha qoma. Dan Nabi SAW itu melakukan al-ajin. Al-ajin ya'tamidu ala yadehi, beliau bertumpu dengan kedua tangannya ketika bangkit berdiri. Ketika bangkit berdiri. Nah, ini yang lafaz hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kita lihat di sini ta'liqnya diriwayatkan oleh Al-Qardi di dalam Buhari hadis. Juga yang semena dengan ini riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Adapun hadis naha an ya'tamida ar-rajulu 'ala yadihi idza nahada fi shalah. Ada lafaz hadis mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang bertumpu ke tangannya ketika bangkit di dalam sholat, ini bangkit untuk duduk. Lafaz ini munkar, bahwa munkar layak suatu kama bayi itu gitu aja. Tidak sahih, bagaimana aku jelaskan di dalam Al-Tawifah 967. Nanti kalau pengen lihat Al-Tawifah 967 begitu. Nah, yang jadi pembahasan adalah al-ajin atau ya'jinu itu seperti orang yang dia membuat ajin. Ajin itu adonan tepung disebutkan di penjelasannya bihom siliat atau yahmi siliat. Bihom siliat itu dengan menggenggam, menggenggam tangan kiri. Jadi ketika ya jino ya kami itu alal arti itu dengan menggenggam tangan kiri. Perawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa beliau melakukan hal tersebut bukan karena usia. Karena ada sebagian mazhab yang mengatakan rubama hadaka li syaikhu fatihi. Bisa jadi hal itu dilakukan karena sudah syaikhu fat, sudah tua begitu sehingga harus bertumpu. Tidak kuat kalau tangan dulu kemudian luber. Tapi bukan itu, karena Ibnu Umar ya, mengatakan atau disebutkan oleh perawinya beliau melakukan ajen. Kemudian ditanya, apakah Ibnu Umar melakukan itu karena beliau sudah tua? Jawab dia, la, walakin hadza la yakunu. Tidak, tapi memang seperti itu contoh sholat dari Ibnu Umar. Begitu. Dan apa yang dilakukan oleh Umar tentunya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sunnah untuk ya, lutut terlebih dahulu, kemudian tangan digunakan untuk bertumpu. Nah, cara bertumpu di dalam sebuah rekaman silsilatul huda wan nur, Asy'a al-Ghani rahimahullah ta'ala, ya tentunya rekaman suara kita hanya memahami dari suara ya. Beliau mengatakan dengan maknanya as-sunnatu 'ala i'timadu 'ala al-yadayn sawa'un hik au hik, itu kalau bahasa sendiri sawa'un kana hik au hik, itu maksudnya hakada. Sama saja apakah seperti ini atau seperti ini. Berarti yang kita pahami adalah silakan ketika bertumpu dengan kedua tangan itu tidak bangkit untuk berdiri itu mau seperti ini, jadi dengan telapak tangan ya silakan. Mau seperti ini dengan menggenggam juga silakan. Tetapi beliau mengatakan walaupun ada jahadil hadis, tapi kalau tidak menggenggam ini, itu datang lafaz hadis tentangnya. Tamam. Jadi selang saja dengan telapak tangan, selang saja dengan menggenggam. Hanya saja kalau menggenggam ini ada datang hadis khusus tentangnya. Lafaznya ya jin itu tadi. Ya jinu ala yadayhi. Baik. Dan Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala juga membantah sebagian orang yang mendhaifkan hadis ajin, mendhaifkan hadis ajin riwayat dari sahabat Abdul bin Umar, dan beliau panjang lebar membahasnya ya, sisi hadisiahnya. Antum bisa lihat di kitab Tamamul Minnah, di kitab Tamamul Minnah kita alika ala kubi sunnah saya tadi. Kalau di cetakan saya tadi dari halaman 200 sama Mu'minah. Kalau cetakan saya itu halaman 200. Mulai dari khusus membahas hadis satu sahihnya hadis al-Qasim. Kita lanjutkan. Wakan yaqra'u bi kullin min ar-rak'atain al-Fatihah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca pada setiap dua rakaat dengan Al-Fatihah. Itu. Wa amara bi dzalika al-musyi'u salatahu. Beliau juga memerintahkan al-musyi'u salatahu untuk seperti itu, membaca Al-Fatihah. Wa kana rubbama adhafa ilaihima fi salatil dhuhri atau bid'ah ayat. Arah kata ini di sini yang dimaksud rakaat ketiga dan keempat. Jadi Nabi SAW itu membaca pikul mengenal kata ini pada seluruh kedua rakaat yang rakaat ketiga dan keempat juga membaca Al-Fatihah. Beliau juga memerintahkan masjid sholat dahulu seperti lahir ya tadi. Tumas nadari kaki sholat kakuri hadapi kuri rokatin Rasul Jusatin tadi. Dan terkadang gitu, terkadang beliau juga menambahi di sholat dulu ya. Jadi ada sunnah Di rakaat yang ketiga dan keempat di sholat zuhur, selain Al-Fatihah juga ditambahi beberapa ayat dari surat pilihan. Kama sabaq qabayana fil qira'ati fi sholat zuhur. Bagaimana berlalu penjelasan tentang masalah qira'ah, apa yang dibaca oleh Nabi SAW pada pembahasan sholat zuhur beberapa bab yang lalu. Saya tinggal nanti saya tahu. Kalau ada kunut di sholat berfungsi di manusia, kunut sekarang pembahasan tentang kunut di sholat lima waktu linazilah itu untuk satu peristiwa atau kejadian atau satu musibah yang menimpa kaum muslimin, namanya nazilah, kunut nazilah. Wakana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yad'uwa ala ahadin aw yad'uwa li ahadin qadata bi raka'atil akhirati ba'da rukuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hendak mendoakan kejelekan kepada seseorang atau mendoakan kebaikan bagi seseorang, jadi ada dua ya, buat jelek, mendoakan kejelekan atau mendoakan kebaikan, karena beliau melakukan kunut. Jadi yang dimaksud di sini adalah doa di dalam sholat. Doa di dalam sholat pada posisi berdiri. Di rakaat terakhir setelah rukuk. Di rakaat terakhir setelah rukuk. Nah, idza qala, di saat Nabi SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu. Selesai itu kemudian berkata, wa kana yajharu bi du'aihi. Dan Nabi SAW itu mengeraskan doanya. Jadi memang pernah jelas di sini dan disebut itu kan di sholat lima waktu. Itu di sholat lima waktu. Jadi hatta di dalam sholat yang seriyah, zuhur dan asar itu, ya, itu tetap kunut nazilahnya itu dengan suara yang keras bagi imamnya. Wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya disebutkan di sini kalau sambil mengusap wajah dengan kedua tangan maka tidak sahih. Jadi ketika selang makan dua tangan selesai dua puluh itu sudah diturunkan begitu. Nah, tidak mengusap kedua wajah dengannya. Walaupun datang beberapa riwayat, tetapi karena syaki bukti, gitu ya, karena beritnya itu parah, jadi tidak bisa yang sendiri tidak bisa saling menguatkan. Wa yu'minu man khalfahu, dan para makmum mengaminkan. Para makmum mengaminkan. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan As-Sarraj disahkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Al-Hakim dan yang selainnya. Jadi takmin juga itu sunnah. Ini diaminkan oleh makmum. Nah, yang butuh untuk diperingatkan atau ditambih, sebagian ulama juga mengatakan bahwa amin itu memang pada doa yang kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang pada lafaz yang kita memang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah mansuri muslimin fi Palestina dari kemarin, itu kan meminta kepada Allah untuk Allah menolong memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Palestina. Maka makmumnya amin, gitu kan? Makmumnya amin. Tapi kalau misalnya inna ka sami'un qari'un mujibud da'wat, amin ya? Tidak, ya. Karena di situ adalah ujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifatnya tentunya, karena nama mengandung sifat. Jadi yang ceritanya adalah amin itu memang pada lafaz yang di situ kita memang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di situ dalam puji-pujian kepada Allah, ya tentunya tidak, bukan ya Allah kabulkanlah, kan bukan begitu. Nah. Ya Rahman Ya Rahim. Itu kan pujian. Maka tidak ditakmin di situ. Wa kana yaqnutu fi shalatil khamsi kulliha. Dan sunnah Nabi SAW itu kalau melakukan qunut nazilah, beliau lakukan di seluruh sholat lima waktu. Beliau lakukan di seluruh sholat lima waktu. Nah, lakinnahu kana la yaqnutu fiha illa idza ja'ala qaumun aw ja'ala qaumin. Tetapi qunut yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak beliau lakukan qunut di sholat lima waktu kecuali ketika hendak mendoakan kebaikan kepada satu kaum atau mendoakan kejelekan atas mereka. Baru Bama Kaur pernah Nabi SAW itu mengucapkan, Allahumma anzil walid ibn al-walid wa salamata ibn Hisham wa ayah sunna Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkan al-walid ibn al-walid, salamat ibn Hisham, ayah sunna Abi Rabi'ah. Allahumma sujud wa ataka ala mudur. Ya Allah, timpakanlah begitu, timpakanlah bencanamu kepada mudor, kepada cucu mudor. Wajah sini makin sini Yusuf, dan jadikanlah tahun-tahun mereka seperti tahun-tahun Yusuf, maksudnya tahun kekeringan. Allahumma an lahyan wa ra'na atau ri'lan wa dakwan wa usayyah asatidillah wa rasulah. Ya Allah, ra'natlah lahyan, ri'lan, dakwan, usayyah, usoya, asalillah wa rasul. Mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti ini disebutkan di dalam riwayat singkat saya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW itu kana yaqnutu syahran tsumma layali. Ada Nabi SAW itu pernah qunut satu bulan, kemudian tidak melakukannya lagi. Itu kalau dari sisi waktu. Tuma kana yaqulu idza faragha min al-qunuti Allahu akbar fa yasjud. Kemudian ketika selesai dari doa qunut, beliau mengucapkan Allahu akbar kemudian sujud. Al-qunutu fil witri. Qunut di salat witir. Jadi ada dua ya, qunut itu. Satu qunut nazilah, yang kedua qunut witir. Itu sunnah dari Nabi SAW. Dan kalau qunut nazilah, tidaknya di sholat subuh atau di sholat tertentu, atau tidaknya di sholat jahriyah. Tetapi berdasarkan riwayat hadis tadi, disebutkan di sini riwayat Abu Dawud, Asharat, dan juga Daruqutni dengan dua sanad yang hasan, beliau kalau qunut nazilah itu di seluruh sholat lima waktu, di seluruh sholat lima waktu itu qunut nazilah. Dan kedua, qunut yang ada sunahnya ketika sholat itu adalah qunut ketika sholat witir, di sholat malam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi raka'atil witri ahyanan. Terkadang Nabi SAW melakukan qunut di raka'at witir. Wa yaj'aluhu qabla ruku', dan beliau jadikan qunut witir ini sebelum ruku'. Dijadikan qunut witir di sini itu sebelum ruku'. Nah, saya wajahnya begitu ya, beliau menunjukkan kenapa mengatakan ahyanan kadang-kadang karena ada alasannya gitu. Karena juga banyak sahabat yang menyebutkan meriwayatkan sholat witir, nanti tidak menyebutkan qunutnya. Kalau seandainya terus menerus qunut dalam sholat witir, ini saya riwayat itu akan ada qunutnya semua. Nah, jadi kan kemudian di sini riwayat Ibn Abi Syaibah dan Abu Dawud serta An-Nasa'i di dalam As-Sunanul Kubra. Antum lihat di situ ya, wan-Nasa'i fi Sunanil Kubra. Karena kalau menyebutkan kepada An-Nasa'i saja, maka maksudnya itu di As-Sunan As-Sughra. Jadi ada dua, ada Sunan As-Sughra. As-Sughra itu yang Sunan An-Nasa'i yang biasa kita kenal. Yang kedua itu As-Sunan Al-Kubra. Itu. Makanya kalau mukilnya dari As-Sunan Kubra disebutkan An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra. Tapi kalau hanya An-Nasa'i berarti di As-Sughra, As-Sunan Sughra. Wa 'allama Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW juga mengajari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu an yaqula idza faragha min qira'atihi fil fitri, fil fitri, yakni ketika selesai untuk qira'ah membaca Al-Fatihah dan surat Qiyam di dalam witir, berarti kan sebelum rukuk. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilaik. Jadi lafaz yang mungkin sering kita dengar di banyak masjid negeri kita ini sebenarnya kalau dia itu adalah lafaz kunut witir. Lafaz kunut witir begitu. Nah, kalau kunut nazilah, kunut nazilah ya sesuai dengan nazilahnya, sesuai dengan kejadiannya, apa yang hendak dia doakan gitu. Itu kalau kunut nazilah. Nah kalau yang ini Allah mutiara firman hari dan seterusnya, ini pun adalah penuh kriteria. Karena memang beberapa dasarnya itu dia Nabi SAW itu mengajar Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu untuk mengucapkannya setelah selesai membaca dari penuh kriteria begitu. Nah seperti itu. Jadi kalau anda misalnya ditanya oleh orang, masnya termasuk yang tidak penuh ya? Jawabannya apa? Saya penuh. Bahkan dua penuh, ya kan? Satu kunut nazilah, satunya kunut kunut witir begitu. Satu kunut witir. Maksudnya enggak baca Allah majlis itu. Itu baca, tapi itu biasanya dalam kunut witir tidak di sholat subuh. Bukan di sholat subuh. Gitu. Nah. Bagaimana kalau kita bermakmum kepada imam yang melakukan qunut ketika subuh dengan membaca ini? Itu kan yang sering jadi pertanyaan begitu. Maka di situ terjadi khilaf di kalangan ulama. Sebagian menguatkan dia tetap ikut, ya, dia tetap ikut untuk mengangkat tangannya begitu. Berdasarkan keumuman hadis imam juga imam Ibnu Abi. Pendapat yang kedua mengatakan untuk yang satu ini dia tidak ikut. Kenapa? Karena itu menyelisih sunnah. Karena itu menyelisih sunnah. Sedangkan kita mengikuti imam itu pada perkara yang tidak menyelisih sunnah. Begitu ringkasnya. Nah. Ini silakan buat yang mana? Kadang juga antum kalau mendapati kondisi seperti itu mempertimbangkan tentang masalah dan masalah. Kalau tidak ada masalah, silakan. At-tashahhudul akhiru, tashahhud yang terakhir. Wujubu at-tashahhud, wajibnya tashahhud. Tuma kana sallallahu alaihi wasallam ba'da an tinna arka'at ar-rabi'ah yajlisu litashahhudil akhir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari rakaat yang keempat, beliau itu untuk tasyahud akhir. Wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awwal. Juga memerintahkan di tasyahud akhir ini sama seperti perintah beliau di tasyahud awal. Wa yasna'u fihi makana yasna'u fil awwal, yang dibaca dan dilakukan seperti gerakannya gitu ya, isyaratnya sama dengan tasawuf awal. Illa annahu, hanya saja beliau kana yaqudu fihi mutawarrikan, beliau duduknya duduk tawarruk ya, beliau duduknya duduk tawarruk ya. Ini di tasawuf yang kedua. Kalau di tasawuf kedua itu baik Syafi'iyah maupun Hanabilah sepakat duduknya duduk tawarruk. Kalau tasawuf yang kedua itu sepakat. Yufdi biwarikihi al-yusra ila al-ardi, beliau meletakkan warik, warik itu pantat ya, yang kiri menempel ke tanah. Itu yang termasuk tawarruk. Itu. Ada pun soal ganjil di sini, antum lihat di salingnya itu beliau menguatkan pendapatnya Hanafilah kalau sunnah, yakni sholat itu hanya dua rakaat, berkas sholatnya hanya satu, maka duduknya iftiros, begitu. Duduknya iftiros. Untuk pembahasannya sepertinya sudah pernah saya sampaikan di duduk pasal itu. Nah ini tanya siapa antara Safiyah dengan Hanafilah. Kalau antum mau cek ada di Surah Alam, ya. Di situ ada Syekh Abdul Al Basam, rahimahullah taala, itu memberikan kajian ya, pendapat-pendapat dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafilah, dan tanya jawab antara Hanafilah dan Syafi'iyah. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Surah Alam, nanti silakan dilihat. Di hadis sahih si namanya Syahid bin Sa'ad As-Sa'idi. Hadis Sahih bin Sa'ad As-Sa'idi. Yang ketika dia mengatakan sholat empat rakaat dengan dua tasyahud gitu, di depan para sahabat. Yang saya ingat dia di situ. Kalau mencari seperti itu di dalam kitab fikih, insya Allah tidak sudah tidak. Karena kitab fikih itu kan penulisannya ada sunnah dan musannifin. Jadi sunnahnya para penulis di dalam kitab fikih itu biasanya nanti urut seperti akan urut sendiri. Gitu. Paham ya? Sholat mesti yang pertama. Kalau ya, sholat itu kan butuh kepada wudhu, berarti sebelum sholat wudhu. Kalau sebelum wudhu kan butuh hukum tentang air, maka biasanya tentang air. Kemudian kan di antara itu nanti ada yang najis, ada yang suci, maka dibayar nama sholat najasa. Itu sunahnya penulisan kita pikir mesti seperti itu. Jadi kalau aku mencari seperti ini, insya Allah akan mudah. Ini baru sampai ke rukuk, terus sana jadi. Sampai ke masalah terjadi. Wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin wahidah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengeluarkan gitu ya, proses tadi ini apa ya, ini kantor itu ditempelkan ke tanah kemudian dikeluarkan di satu sisi yang sama di tanah. Dua kaki itu dikeluarkan di tanah. Wa yaj'alu yusra tahta fakhrihi wa safhi, dan menjadikan ini dia kaki kiri tahta, tahta itu di bawah. Fakhrihi wa safhi, fakhrihi itu pahanya, wa safhi itu betisnya. Begitu. Antum kalau punya kitab Al-Asal yang singkat saya pernah buka tentang ini di Aslul Sifat. Lalu nanti di ta'rifnya itu juga menyebutkan tentang lafaz wa yajal yusra baina fakhrihi wa safhi. Ada juga itu asal juga asal. Kalau di sini kan tahta, tahta itu kan di bawah. Nah ada yang lafaznya itu baina, baina itu antara. Tapi saya adanya sendiri, beliau tidak menyatakan sunnahnya kaki kiri ini dijepit, dijepit antara betis dan paha. Paham ya? Tergambar ya? Jadi kan begitu dimasukkan di antara, jadi antara betis dengan pahanya sisi dijepit begitu. Beliau tidak menyatakan semuanya seperti itu. Nah. Kenapa? Karena itu penunjukannya itu sama saja, dalalahnya itu sama saja. Dua-duanya itu maksudnya di bawah kaki kanan. Sehingga beliau mengatakan hadza asrah ketika menyampaikan lafaz tahta ini di bawah, beliau mengatakan hadza asrah fi dalalah. Ya, betul enggak? Lalu nanti saya kita lagi. Ada asrama di dalam ini lebih sore, lebih jelas di dalam menunjukkan bagaimana seharusnya begitu. Karena anak lihat sebagian buku sholat untuk anak-anak semasa buat seperti itu digambar ya, ini dekat itu digambarnya. Ya, sebenarnya tidak dekat. Gambar saja ya. Kalau misalnya antum lihat si A sama si B berjalan beriringan, si C itu di belakang mereka, si C itu di belakang mereka, tapi terlihat antara A dan B. Paham ya? Maka kita katakan saya melihat C antara A dan B. Bukan berarti bahwa si C ini disebut oleh A dan B. Itu saja. Tapi kalau mengatakan saya melihat si C di belakang A dan B asal. Paham ya? Lebih jelas dia di belakang. Wayan sibul yumna, dan beliau menegakkan telapak kaki kanan ditegakkan. Waruf bama farosha, dan terkadang telapak kaki kanan itu dihamparkan begitu saja. Jadi tidak ditegakkan. Ya. Duduk tawaruf ini ya, duduk tasahud yang kedua ini ditegakkan, dan terkadang beliau tidak menegakkan kanan, cuma dihamparkan begini. Jadi itu pun sudah cuma. Kata misalnya antum tidak sakit jempolnya misalnya atau yang lain, kalau terakhir kita berpaksa seperti itu karena sakit. Atau misalnya tidak sakit, ya, kadang-kadang seperti itu sudah diamparkan. Akhianan kadang-kadang. Wakana yuqimu kafal yusra rukbatah yatakamal alihya. Dan Nabi SAW yuqimu kafal yusra rukbatah, jadi menggenggamkan telapak tangan kiri ke lutut beliau. Ya tahamalu alaiha, kemudian bersandar kepadanya. Jadi lutut digenggamkan ini terus bersandar ketika tasyahud. Nah. Wa sanatihi as-salatu alaihi. Sallallahu alaihi wasallam kama sanna dzalika fi tasyahud al-awwal. Dan yang dicontohkan di dalam sholawat ya. Yani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mensunahkan untuk membaca sholawat di tasawuf akhir, sebagaimana beliau mensunahkan hal tersebut di tasawuf yang pertama. Jadi tasawuf pertama dan tasawuf kedua sama-sama membaca sholawat. Waktu mau bunga kafir di Kristen keluar itu disuruh bersolat ya Allah Subhanahu Wataala. Adapun macam itu bacaannya sudah berlalu. Atau bertanya sudah berlalu di bab tentang sholawat sampai di sini. Insyaallah kita di pertemuan selanjutnya. Semoga berhenti. Insyaallah ada yang bersyukur kalau terjadi.